بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya pada hadis yang sebelumnya yang kita bahas hadis inda Abi Dawud dari jalurnya Abu Rozin dari Ibnu Ummi Maktum disebutkan itu mu'al dibawakan oleh mu'allif rahimahullah dalam kitabnya Ahadith Al-Mu'allah. Beliau sebutkan di kitab tersebut nomor hadis 361. Illahnya adalah Abu Rozin lam yasma' min Amr bin Ummi Maktum. Abu Rozin dalam sanad Abu Rozin tidak mendengar dari Amr bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum namanya Amr. Itu yang masyhur, ada boleh menamakannya Abdullah. Tapi masyhurnya Ibnu Ummi Maktum. Abu Rozin tidak mendengarkan dari Ibnu Ummi Maktum. Disebutkan dalam kitab Jami'ut Tafsil. Menukil ucapan Ibnu Ma'in rahimahullah. Qala Yahya Ibnu Ma'in. Abu Rozin an Amr bin Ummi Maktum mursal. Abu Rozin an Amr bin Ummi Maktum mursal. Abu Rozin dari Amr bin Ummi Maktum dalam mursal. Ya, ini terputus sanadnya, tidak mendengar daripadanya. Wahakadha Ibn Qattan rahimahullah juga mengingkari sama' Abu Rozin dari Ibnu Ummi Maktum. Angkara sama'a Abi Rozin an Amr bin Ummi Maktum. Hakadha kama fi tahdhib. Sehingga jalur ini mursal. Namun dia sahih dengan jalur yang satunya lagi. Dari jalur Husain an Abdillah ibn Shaddad ibn al-Had. Dia sahih dengan itu. Sehingga jalurnya Abu Rozin hasan li ghairih. Hadisnya thabit. Alhamdulillah. Yang menjelaskan tentang kewajiban berjamaah bagi yang memenuhi persyaratan jamaah. Masuk pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-jami' as-sahih mimma laysa fi as-sahihain kitab as-salah babu ma jaa'a fi at-takhallufi an salatil fajri wal 'ashr. Bab apa-apa yang datang tentang terlambat, tertinggal dari salat fajar, subuh, dan asar. Yakni, siapa yang biasa mengerjakan hal ini? Siapakah orang yang selalu terlambat subuh dan asar? Atau tidak salat subuh, tidak salat asar secara berjamaah. Dibawakan riwayatnya, pelakunya adalah munafik. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Ja'far, lakabnya Ghundar. semua rawi yang namanya Muhammad bin Ja'far rata-rata dari Basrah Al-Basri dan semuanya bergelar Ghundar. Yang paling masyhur hadza Muhammad bin Ja'far yang meriwayatkan dari Syu'bah bin Al-Hajjaj yang memberi laqab Ghundar ialah Yahya bin Ma'in rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti عن أبي بشر أبو بشر جعفر بن أبي وحشية جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير ابن أنس عن عمومته dari paman-pamannya ami-aminya من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ami-aminya, paman-pamannya, mereka dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dikarenakan mereka para sahabat tidak mengapa tanpa disebutkan nama. Dikarenakan semua sahabat adalah udul, orang-orang yang adil. Ini i'tiqadnya Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Annahu qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la yashhaduhuma munafiq tidaklah mempersaksikan tidaklah menghadiri dua salat ini seorang munafik yakni salat as-subhi wal isya. Nah, kata indakum isya, babnya asr, apa isya? Al-asr, hari insyaAllah. Yakni yang beliau maksudkan, salat subuh dan isya. Qala Abu Bishr, berkata Abu Bishr menjelaskan, yakni maknanya, la yuwadhibu alaihima, tidaklah bisa terus-menerus menjaga dua salat ini seorang munafik. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahih. Semua rawinya thiqat. Naam. Hadis ini barakallahu menekaskan di antara ciri-ciri mukminin ciri-ciri ahlul iman ialah al-muwadhabatu ala salawatil khamsi jama'atan. Menjaga salat lima waktunya secara berjamaah. Hadza mu'min. Hadza mu'min. Selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Itu lambang keimanan. Cirinya seorang mukmin. Juga nas ini hadis nasnya menjelaskan menegaskan orang-orang yang tidak berjamaah tanpa uzur munafik. Satu. Orang-orang yang sering tidak berjamaah lima waktu tanpa uzur munafik. Orang-orang yang sering tertinggal lima waktunya adalah munafik. Wabil khusus dua salat subuh dan isya. Yang tidak subuhan tanpa udzur, yang tidak isya tanpa udzur munafik. Yang sering takhalluf tertinggal subuhnya, isyaknya tanpa udzur, adalah munafik. la yashhaduhuma munafiq ay la yuwadhibu alaihima. Yang sering bolong-bolong tanpa uzur, kadang subuhan, kadang tidak, kadang isya, kadang tidak, dengan tanpa ada uzur adalah munafik. Dengan tingkatannya masing-masing. Kenapa demikian? Dikarenakan dua sholat ini sholat yang paling berat atas kaum munafikin. Demikian disebutkan dalam hadis yang lain dalam kitab Sahih. Dua sholat yang paling berat bagi kaum munafikin itu dua. Subuh sama isya. Subuh susah bangunnya. Isya ini entah tertidur, entah dia punya pekerjaan di malam hari, begadang malam, barakallahu fikum. Dua ini. Padahal dua sholat ini barakallahu fikum punya keutamaan khusus tersendiri. Subuh dan isya. Sampai digambarkan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan subuh dan isya, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka mendatangi subuh dan isya meskipun dengan cara habwa. Berjalan, ngesot atau merangkak. Hagada. Dengan susah payah, dengan penuh perjuangan akan dia hadiri, akan dia datangi. Jika yang besar pahalanya. Allahul musta'an. Sehingga yang membedakan antara mukmin dan munafik itu pada sholat jamaahnya ketika enggak ada uzur. Yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik amali. Munafik amal. Munafik atau nifak ada dua. Yang ini merupakan akidah al-sunnah dibahas di buku-buku tauhid, buku-buku akidah. Nifaq ada dua. Ada nifaq i'tiqadi. Nifaq kemunafikan secara akidah. Namanya nifaqun akbar. Nifaq besar, kemunafikan yang besar. Ini nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu menyembunyikan kekufuran dalam batinnya, menampakkan Islam secara zahirnya. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Ada munafik ya tiqadi. Mereka dikenal dengan sebutan zindiq, kaum zanadiqah. Juga dikenal dengan sebutan mulhidin, para malahidah. Para mulhid, mulhid. Mereka inilah yang diancam dengan neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafiqin berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Itu munafik i'tiqadi. Yang kedua, nifaqun amali. Nifaq amal. Amal-amal yang disebutkan dalam syariat, disebutkan dalam dalil, termasuk amalnya munafik. Itu nifaqun amali. Juga dikatakan nifaqun asghar, nifaq kecil dengan makna tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun membuat dia fasik. Wahada minha. Dan yang disebutkan dalam pembahasan kita kali ini termasuk nifaqun amali. Nifaqun amali. Sampai pada tingkat nifaqun i'tiqadi ketika dia mengingkari, mengkufuri kewajiban sholat. Ada kufur. Ada kufur. Nah, nifaq amali yang disebutkan dalam hadis ayatul munafiqi thalas, tanda munafik ada tiga, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, bila berjanji sengaja mengingkari, wa idza tumina khan, ketika dikasih amanah sengaja khianat, nifaqun amali. Pelakunya dikatakan munafik fasik. Kalau nifaq i'tiqadi dikatakan munafik kafir. Zindiq. Allahul musta'an. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah semua perangai, semua amalan yang dinisbatkan kepada nifak dan munafik itu mazmum syar'an. Semua ucapan, semua perbuatan, semua perangai yang disandarkan kepada nifak dan munafik itu tercela dalam pandangan syariat. Hadza mazmum, tercela. Kenapa? Minan nifak, termasuk nifak. Tercela. Kenapa dikatakan tercela? Sifatul munafik. Barakallahu fikum. Apalagi disandarkan kepada kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan atau jahiliyah. Semua ucapan dan perbuatan serta perangai yang disandarkan, dinisbahkan oleh itu semua dikatakan tercela dengan kadar masing-masing. Allahul musta'an. Maka disebutkan untuk diwaspadai dan dihindari. Hati-hati perangainya kaum kufar, hati-hati perangainya kaum syirikin, hati-hati perangainya munafikin, hati-hati dari amalnya mereka, perilaku mereka, hal kata. Yang terakhir, hadis ini menegaskan kepada kita ta'kid, penekanan perintah untuk berjamaah lima waktu. Terutama subuh dan isya. Pada babnya, al-mu'allif rahimahullah membawakan dua sholat, fajar dan asar. Ya. Sementara dalam hadisnya hanya menerangkan subuh dan isya. Terkait dengan asar juga demikian. Ada fadilah khusus orang-orang yang semangat menjaga subuh dan asarnya berjamaah. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhal jannah." Man shalla al-bardaini dakhal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Disebutkan dalam pengertian dan syarahnya, bardain, subuh dan asar. Nah, sehingga itu merupakan sifatnya kaum mukminin ketika menjaga subuhnya, asarnya, isyaknya. Lawannya sifatul munafik, orang-orang munafik tidak atau tertinggal, ya, tidak sama sekali atau tertinggal dari subuhnya atau asarnya atau isyaknya atau semuanya dengan tanpa uzur syar'i. Wallahul musta'an. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى فضل صلاة الجماعة. باب yang berikutnya tentang keutamaan salat berjamaah. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز ابن أسد. بهز ada dua. Ada بهز ابن أسد هذا. Dia ثقة. Tabaqahnya dia di bawah. Ada Bahz ibnu Hakim. Tabaqah dia lebih atas lagi. Bahz ibnu Hakim, saduq. Kalau antum mendapati dalam Sahih Bukhari, Bahz itu Bahz bin Asad. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Bahzun. Qala haddathana Hammam. Hammam bin Yahya al-Audhi. Hammam bin Yahya al-Audhi. Qala akhbarana Qatadah. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Abu al-Khattab. Qala an muwarriqa. Ana bil ahwas al-Jushami. An bin Mas'udin. Dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala sallam. Kana yufaddilu salat al-jami'. Dahulu beliau lebih mengutamakan salat berjamaah ala salat al-rajli wahdah dibandingkan salatnya seseorang sendirian di khamsin wa ishrin salatan. Keutamanya 25 kali salat. Kulluha mithlu salati, semuanya semisal salatnya. 25 derajat. Qala syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun rijaluhu jalu sahih. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abu Dawud wa Qayalisi. Qala Abu Dawud syekhu Ahmad ada Abu Dawud Qayalisi. Kalau Abu Dawud yang rawa'an Ahmad, ada Abu Dawud As-Sistani, sahibu sunan. Abu Dawud yang punya kitab sunan, itu meriwayatkan beberapa hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sementara Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Dawud At-Tayalisi. Tayyib. Wa'affan. Wa'affan bin Muslim as-Saffar. Qala haddathana Hammam bihi. Sama dengan di atas. Qala wa akhrajahu Abu Ya'la. Faqala rahimahullahu ta'ala haddathana Hudbah. Ibn Khalid. Qala haddathana Hammam bin Yahya bihi. Sehingga semua madarnya pada Hammam. Dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abul Ahwas al-Jushami, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sehingga dikatakan, hadza haditsun sahih. Rijaluhu jalu sahih. Baik. Hadis ini menerangkan, barakallahu fikum, fadilah jamaah dibandingkan sendirian 25 derajat. Dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, disebutkan 27 derajat. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih unggul dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Tapi perbedaan derajat ini ada dalam periwayatan hadis dan sama-sama sahih. Dia mengatakan 25, dia mengatakan 27, dia mengatakan sekian. Hadat tafadul, perbedaan tingkatan ini, ada yang mengatakan kadang sekian, kadang sekian, kadang sekian. Tarah-tarah. Ada yang mengatakan pula tergantung kualitas jamaahnya. Ada yang dapat 25, ada yang dapat paling tinggi 27. Sehingga enggak saling menafikan. Tidak saling menafikan. Barakallahu fikum. Terkait dengan 27 derajat, 25 derajat, Allah yang Maha tahu. Sebagian ulama ada yang mengkajinya, menelitinya, apa aja tingkatan-tingkatannya yang membuat jamaah itu melebihi sendirian. Itu mereka bahas. Karena ini, sampai dihitung 25, dihitung 27. Hadza huwa. Itu dan la mani dari yang menghalangi ketika Allah Jalla wa'ala Maha tahu itu semuanya. Sehingga diserahkan semua kepada Allah, sisi tafadulnya, sisi derajatnya, apa saja Allah yang Maha tahu. Dan ketika mungkin dibahas dengan ilmiah, dibahas. Intinya, jamaah lebih afdal. Barakallahu fikum. Dari sini kana fitna azakumullah dibahas oleh para ulama tentang hukum salat orang yang sendirian, tidak berjamaah, tanpa uzur. Ada uzur, tidak ada masalah. Yang tanpa uzur, orang yang salat lima waktu sendirian tanpa uzur, sah ataukah tidak sah? Sebagian kecil ulama fuqaha mengatakan tidak sah. Tidak sah. Mereka berhujjah dengan beberapa hadis yang kita bawakan sebelumnya tentang kewajiban berjamaah. Dan tentang azam, tekadnya Nabi kita Muhammad SAW yang ingin membakar rumah-rumah seisinya orang-orang yang enggak mau berjamaah. Wajib jamaah itu. Maka ketika ada yang sendirian, salat sendirian, dengan tanpa ada udzur syar'i, dikatakan tidak sah. Berdosa tidak sah. Ada qaul ba'd. Pendapat sebagian kecil ulama kita. Ya. Jumhurul fuqaha berpendapat sah. Sahat salatuhu ma'al ithm. Sah salatnya, namun dia berdosa ketika tidak berjamaah tanpa udzur. Dipahami? Dikatakan dosa, dikatakan wajib. Berjamaah itu wajib bagi yang tidak ada udzur. Ketika dia tinggalkan tanpa udzur, berdosa dia. Berdosa, tidak berjamaah. Tapi terkait dengan salat yang dikatakan sah, dalil yang mengatakan sahnya, hadis yang kita baca ini sekarang. Dan yang semisal dalam Sahihain. Ini hadis membandingkan antara salat berjamaah dengan sendirian. Sendirian satu pahala, berjamaah 25 sampai 27. Tidak menjelaskan, tidak menegaskan, tidak sah. Dalam riwayat ini. Dipaham ya? Satu pahala. Terus kalau berjamaah 25 tingkatan, 27 derajat. Dipahami ya? Hadhil mufadalah. Studi banding ini, perbandingan ini menggambarkan dan menegaskan sah sholatnya. Tidak batal. Kalau batal, tidak sah, ya tidak mungkin dibandingkan. Oh, dia batal. Dikarenakan dia dibandingkan, menunjukkan dia sah. Satu pahala, yang sendirian 25 sampai 27 tingkatan bagi yang berjamaah. Hanya saja dia berdosa. Yang dikatakan, sahihatun ma'al ismi. Sah sholatnya dia sendirian di rumah, tidak berjamaah, sah, tidak usah mengulang lagi, tetapi dia berdosa dikarenakan tidak berjamaah tanpa udzur. Dipahami? Wadha wa rajih. Ini pendapat yang rajih. Barakallahu fikum fi hadhil mas'alah. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Kemudian anda perhatikan dalam riwayat hadis ini, kan? Beliau menyebutkan dengan kata-kata ala salatir rajuli wahda. Ya, salatul jami', salatnya rame-rame berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salatnya rajul. Rajul sendirian dengan 25 derajat. Dikatakan rajul. Dikatakan yang wajib jamaah sama ya, kan? Rajul. Kalau mar'ah, tidak wajib. Paham itu? Barakallahu fikum. Sehingga perbandingannya antara laki. Bukan laki-laki dan perempuan. Dikarenakan perempuan, mereka di rumah sholatnya. Barakallahu fikum. Wahada wawih. Nah. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Ini semua harusnya menyemangati kita untuk berjamaah lima waktu di masjid. Terutama yang laki-laki yang termasuk terkena kewajiban yang tidak ada udzur. Satu, mengerjakan kewajiban. Dua, menjaga keimanan. Tiga, mencari pahalanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Antum hafalkan dua-duanya. dikarenakan sama-sama penting. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya berkaitan dengan masalah memperindah bacaan ketika sedang salat atau membaca Al-Qur'anul Karim. Dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.